Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman masjid amma ba'd. Fadali man a'azina Allah ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Sarhi Sunnah karya Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan kita sampai perkataan mu'alif wa qawluhu, dan ucapan perkataan al-imam al-barbahari rahimahullah, Rabbuna awalun bila mata wa akhirun bila muntaha. Dan Rabb kita adalah zat yang maha awal maha pertama kali yang paling pertama kali bila mata tanpa ada permulaannya wa akhirun bila muntaha dan Rabb kita Allah Azza wa Jal itu maha akhir tanpa ada penghujungnya. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, awalun Allah Azza wa Jal, awalun bila bidayatin. Allah Azza wa Jalla itu yang maha awal, maha pertama, tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaannya. Berbeda dengan para makhluk, semuanya itu ada permulaannya. Setiap makhluk ada awalnya. Makhluk dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Adapun Allah Azza wa Jalla, maka dia maha awal, tidak ada permulaan. Wa akhirun bila nihayatin, dan Allah itu juga maha akhir. Tidak ada penghujungnya. Tidak ada yang setelahnya lagi. Hal ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga dalilnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah al-awwal, yang maha pertama, wal akhiru, yang maha akhir, wal zahiru, yang maha tinggi, wal batinu, yang maha dalam. Kata beliau hafizahullah, asma'un mutaqabilah. Ini nama-nama Allah yang saling berhadap-hadapan. Al-awwal yuqabiluhu al-akhir. Yang maha pertama itu berhadapan dengan yang maha terakhir. Allah yang maha pertama, yang gak ada lagi permulaannya. Dan Allah juga yang maha terakhir, gak ada lagi kesudahannya. Gak ada lagi yang sesudah Allah Azza wa Jalla. Allahiru yuqabiluhul batinu. Allah juga yang maha wahir, maha tinggi. Dan juga Allah yang maha batin, maha dalam. Waqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata fi qawlihi antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antal awwal, Engkau wahai Allah al-awwal, maha awal. Laisa qablaka syai'un, yang tidak ada sebelum Engkau. Siapapun apapun. Allah yang maha pertama. Tidak ada yang ada sebelum Allah. Jadi Allah yang maha pertama. Wa antal akhiru, dan Allah Engkau maha akhir. Falaisa ba'daka syai'un, sehingga tidak ada sesuatu yang sesudah Allah. Tidak ada sesuatu yang setelah Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha terakhir. Wa antal zahiru, dan Engkau ya Allah zahir yang maha tinggi. Falaisa fawqaka syai'un, tidak ada yang di atasnya Allah. Tidak ada yang di atasnya Allah Azza wa Jalla. Yang lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jalla, enggak ada. Wa antal batinu falaisa dunaka syai'un, dan Engkau ya Allah maha batin. Tidak ada yang di bawahmu. Ya, tidak ada yang lebih dalam lagi daripada Allah Azza wa Jalla. Hadisnya saya dilihatkan oleh Imam Muslim. Hadza tafsir Rasul alaihi salatu wasallam. Ini tafsir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ya, yang maha awal, maha akhir, maha tinggi, maha dalam. Tayyib. Sehingga Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Begitu jelas dijelaskan dalam ayat ini. Kata Syekh Widallah, summa ya'ti man yufassiru ghayra tafsiri Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian ternyata datang belakangan ada orang-orang yang menafsirkan yang tidak sama dengan tafsir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ahlul bidah, para ahlul ahwa yang memahami dalil-dalil ini dengan hawa nafsu. Mereka mengatakan yaqulu adh-dhahiru yakni dhahara lil uqul. Maknanya Allah itu maha zahir, maknanya zahara lil uqul wa zahara bil barahin. Allah itu maha luar biasa kalau mau di akal. Ya, akal kita ini sangat kalah kalau melihat keagungan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sangat jelas burhan dalil-dalilnya sangat nyata. Allah Azza wa Jalla secara akal dan juga secara dalil, kata mereka, ya, sangat nyata kebenarannya. Jadi dalil wa huwa dhahir, Allah itu maha dhahir, ditakwil seperti itu. Laisa ma'nahu annahu fawqal makhlukat. Bukan maknanya kalau Allah berada di atas para makhluk. Wa annahu alin alal arsy, bahwasanya Allah tinggi di atas arsy. Bukan itu yang dimaksud menurut mereka. Ya, bukan itu yang di maksud menurut para ahlul bidah. Tapi Allah Azza wa Jalla yang dimaksud oleh mereka adalah Allah Azza wa Jalla itu bisa mengalahkan akal-akal kita. Allah Azza wa Jalla itu dalam keadaan sangat nyata kebenarannya. Bukan maknanya Allah itu tinggi di atas arasnya. Sementara Rasulullah SAW tadi menafsirkan, anta zahir falaisa fawqaka syai', engkau maha zahir. Maksudnya apa? Tidak ada yang di atasnya Allah. Allah paling tinggi. Allah paling di atas. Ya, ini penafsiran yang benar. Tapi penafsiran orang-orang yang datang belakangan mengatakan Allah bukan di atas arus. Allah bukan tinggi, kata mereka. Tapi Allah itu menang dengan dalil-dalil dan burhannya. Subhanallah. Ya. Hadza batilun. Ini batil, kata beliau. Mukhalifun li tafsir Rasul alaihi salatu wassalam, dan ini menyelisih tafsir yang Rasulullah SAW jelaskan. Ya. Dan ini termasuk kebid'ahan. Ketika mereka mengatakan Allah tidak di atas ars, Allah tidak tinggi zatnya, Allah tidak berada di atas. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, anta al-zahir falaysa fawquka syai', engkau maha tinggi ya Allah, tidak ada yang lebih tinggi daripada dirimu. Begitu jelasnya tafsiran Nabi SAW. Ya. A'lamun nasi billahi huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mengenal Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qad fassara hadhihi al-ayata bi tafsirin wadihin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menafsirkan ayat ini dengan tafsir yang sangat jelas. Bi anna al-awwala huwa alladhi laisa qablahu syai'. Bahwasanya Allah itu maha awal, yang tidak ada sesuatu pun yang sebelum Allah. Ya, awalun bila bidayah. Allah maha awal, enggak ada permulaannya. Ya. Demikian juga wal akhir. Allah itu maha akhir. Walladzi laisa ba'dahu syai'. Artinya tidak ada yang datang sesudah Allah. Allah yang paling terakhir. Akhirun bila nihayah. Allah itu yang maha terakhir, enggak ada lagi penghujungnya. Enggak ada lagi akhirnya. Wa dhahiru alladzi laisa faqahu syai', dan juga Allah maha zahir, maha tinggi. Yang tidak ada lagi yang di atas Allah. Ya. Fauqa makhluqatihi, Allah tinggi di atas makhluknya. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Dan dialah Allah, ya, dalam keadaan apa? Al-Qahiru, yang maha di atas, maha tinggi. Fawqa ibadih, di atas para hamba-hambanya. Subhanallah, tafsirannya begitu jelas. Ya, tafsirnya begitu jelas, yang menjelaskan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas para hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan dia Allah maha hikmah dan maha mengetahui batin segala perkara. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ya. Dalam ayat yang lainnya surat Al-An'am ayat 61, dan dialah Allah yang maha tinggi di atas para hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hawallah, Allah mengutus kepada kalian para penjaga. Ya, sehingga kata syahwir Allah, lau fauqiyatul zat wa fauqiyatul al-qadar. Allah memiliki ketinggian dari segi zatnya, dari segi zatnya Allah berada di atas, tidak ada yang lebih di atas lagi daripada Allah. Dan juga Allah memiliki ketinggian dari segi kadarnya, dari segi kemaha kuasaannya. Ya, fawqihatul qahar. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Allah yang maha segala-galanya. Enggak akan ada yang bisa mengalahkan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khatari manazinullahikum, di sini Syekh Hafidzullah menyebutkan ya sifat fauqiyah, sifat maha tingginya Allah dengan tiga jenis. Fauqiyatu zat, yang pertama zatnya maha tinggi. Memang Allah Azza wa Jalla zatnya ada di atas tinggi. Yang kedua, fauqiyatul qadar, kemahakuasaannya. Ya, enggak ada lagi yang lebih kuasa daripada Allah. Kemudian fauqiyatul qahr, ya, maha menang. Ya, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada lagi yang bisa menentang Allah Azza wa Jalla. Ya, subhanallah. Begitu jelas penafsiran dari Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau melanjutkan, wa antal ya wa qala alaihi salatu wassalam, antal batinu falaisa tunaka syai'un. Engkau ya Allah maha batin. Ya, tidak ada yang lebih dalam daripada Engkau. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dalam daripada Engkau. Maknanya kata beliau, yakni annahu ya'lamu kulla syai'. Allah maha tahu segala sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Walaupun Allah tinggi zatnya di atas langit, Allah berpisah dengan makhluknya. Ya, Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Allah berpisah. Tapi Allah Azza wa Jalla walaupun tinggi di atas langit, Allah Azza wa Jalla begitu dalam ilmunya. Tidak ada yang terluput, wala yakhfa alaihi syai. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Fa huwa ma kaunihi 'aliyan 'ala makhluqatihi la yakhfa alaihi syai'un min ma bawatinihim. Maka Allah walaupun Allah itu maha tinggi di atas makhluknya. Ya, Allah itu maha tinggi di atas makhluknya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak tersembunyi darinya segala sesuatu. Tidak ada yang bisa tersembunyi dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. La yakhfa alaihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang tersamarkan dari Allah. Allah Azza wa Jalla maha tahu. Ya. Min bawatinihim. Dari segala batin-batin mereka. Batin setiap kita ya ikhwah. Allah maha tahu. Apa yang ada dalam? Ya. Dada-dada kita yang tersembunyi di dalam dada-dada setiap insan. Allah maha tahu. Ya, ya'lamu khainatal a'yuni wama tukhfis sudur. Allah maha tahu pandangan mata yang khianat dan juga yang tersembunyi di dalam dada. Ya, pandangan mata seseorang itu dalam keadaan Allah tahu apa artinya, apa makna pandangan matanya, Allah maha tahu. Demikian juga apa yang tersembunyi di dalam dada-dada setiap insan. Allah Azza wa Jalla maha tahu. Karena Allah tadi al-batin. Allah yang maha dalam pengetahuannya. Mengetahui segala sesuatu. Ya. Wa ma tukhfi suduruhum. Segala yang tersembunyi di dalam dada-dada mereka. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersamarkan dari Allah Azza wa Jalla. Apapun yang di bumi, apapun yang di langit. Ya, surat Ali Imran ayat yang kelima. Semuanya Allah Azza wa Jalla maha mengetahuinya. Tayyib, ikhwat alimana, assalamualaikum. Ini diantara tanda keagungan atau sifat keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, bahwasanya Allah maha tinggi. Ya, walaupun Allah maha tinggi, tapi Allah Azza wa Jalla maha mengetahui, maha dalam pengetahuan ilmu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tersamarkan di dalam ya segala yang terjadi di alam semesta, termasuk yang ada di dalam dada-dada setiap insan. Allah Azza wa Jalla maha mengetahuinya. Ini akidah Ahlus Sunnah. Kata Syekh Wirullah, summa ya'ti man yaqul Allahu jalla wa ala la fawq wa la tahta wa la yamnah wa la yasrah. Ya, lalu datang orang belakangan. Datang manusia-manusia kemudian mengatakan, ya, Allah Azza wa Jal itu bukan di atas. Allah juga tidak di bawah. Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di dalam. Allah, ya, wala dakhilal alami wala kharijahu. Allah tidak di dalam alam, Allah tidak di luar alam. Ya. Subhanallah. Ini datang manusia-manusia dari kalangan pengikut hawa nafsu yang menafsirkan sifat-sifat Allah tidak seperti yang Rasulullah SAW ajarkan. Ya, Allah tidak di atas, kata mereka. Allah tidak di atas, Allah tidak ada di bawah, Allah tidak ada di kanan, tidak ada di kiri, tidak ada di alam, tidak juga di luar alam. Ya, kata beliau, fahadha makna annahu ma'dumun. Ini artinya Allah itu enggak ada. Ya, Allah itu enggak ada. Tidak di alam, tidak juga di luar alam. Subhanallah. Ya. Padahal yang namanya alam semesta ya ikhwah, itu makhluk. Selain alam, ya afan, segala sesuatu yang selain Allah, ya, itu adalah alam. Ya, kullu ma siwallah alamun wa ana dzaliku wa ana ya min dzalikal alam. Semua yang selain Allah itu namanya alam. Kalau ditanya, apa itu alam? Alam itu semua yang selain Allah. Ya. Semua yang selain Allah. Dan aku termasuk salah satu dari alam tersebut. Ya, jadi semua yang selain Allah itu alam. Subhanallah. Ya. Makhluk Allah Azza wa Jalla. Nah, ternyata ada orang yang menafsirkan Allah Azza wa Jalla itu tidak di alam dan juga tidak di luar alam. Ya. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di muka, tidak di belakang. Ya. Tidak di alam, tidak juga di luar alam. Maka ini kata Syekh Hawilullah, ma'nahu annahu ma'dum. Artinya Allah itu enggak ada. Ya. Kama fi kutubi ulama'il kalam. Ini seperti disebutkan dalam kitab-kitab para ulama filsafat. Pada pertemuan yang telah lalu sudah dibahas tentang apa? Orang-orang yang dulu berdalam-dalam dalam filsafat Islam, filsafat atau memahami asma dan sifat Allah dengan ilmu filsafat, akhirnya menyesal, ya, dan akhirnya bertaubat di akhir hayatnya, ya, seperti Al-Ghazali, seperti Al-Juwayni, seperti Abul Hasan Al-Ash'ari, seperti ya Al-Imam Al-Haramain, ya, Al-Fakhrul Razi, Al-Imam Juwayni, ya rahimahumullah. Dalam keadaan apa? Mereka akhirnya bertaubat. Karena apa? Belajar ilmu kalam itu membingungkan. Ya, membuat apa? Bingung dan akhirnya na'udzubillah sampai menjadikan seorang memiliki keyakinan yang kufur. Mengatakan Allah tidak di alam, Allah tidak di luar alam. Ya, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri dan seterusnya. Mereka mengada-ada ucapan yang enggak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Ucapan yang enggak pernah diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, "Anta Allahir, falaisa fawqaka syai'un." Engkau ya Allah Maha Zahir, Maha Tinggi, tidak ada yang di atasmu. Begitu jelasnya sabda Nabi SAW. Ya, begitu jelasnya sabda Nabi SAW. Tapi ternyata mereka kemudian tidak menerimanya. Ya, alhamdulillah, dan ini bahaya mengikuti hawa nafsu di dalam meyakini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlus Sunnah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah mereka meyakini Allah berada di atas, tidak ada yang lebih di atas lagi. Zatnya, ya, qadarnya, ya, qahirnya, Allah Maha kuasanya, zatnya, kekuasaannya dan Maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya enggak ada yang bisa mengalahkan. Kemudian beliau melanjutkan di matan kita baca qala al-imam al-barbahar rahimahullah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Maha tahu yang tersembunyi dan yang Ya, Allah Maha tahu segala yang rahasia dan yang tersembunyi. Wa huwa 'ala 'arsyihi istawa. Dan Allah itu berada tinggi di atas arsy-Nya. Ya, beristiwa tinggi di atas arsy-Nya. Wa 'ilmuhu bikulli makan. Dan ilmu Allah itu berada di setiap tempat. Ilmu Allah itu meliputi segala tempat. Enggak ada yang tersamarkan dari Allah Azza wa Jalla. La yakhlu min ilmihi makanun. Tidak akan terluput ya dari ilmu Allah tempat manapun. Tidak ada yang bisa terluput dari ilmu Allah tempat manapun. Enggak ada yang bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kata beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullah, fa kaunuhu ya'lamu ma fil ard. Ya. Keadaan Allah yang Maha tahu segala apa yang ada di bumi. Wa ma tahtal ardi, dan juga apa yang ada di dalam bumi, di bawah bumi. Wa ma tahtas sara, dan apa yang ada ya di dalam daratan, di bawah daratan. La yatanafa ma'a kaunihi fawqal ars. Ini tidak menafikan kalau Allah Azza wa Jalla berada di atas ars. Ya, Allah zatnya berada di atas ars. Baik. Tapi gak boleh kita bertanya-tanya bagaimana beradanya, keberadaan Allah, gak boleh. Gak boleh kita bertanya bagaimana beristiwanya Allah, karena ini pertanyaan yang muhdatsah. Kita katakan ya, sebagaimana para ulama salaf, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Yahya bin al-Madini ya, dan yang lainnya, amiruha kama ja'at. Perlakukan apa adanya sebagaimana datangnya. Kalau Allah berada di atas arsy, sudah kita tetapkan demikian. Ya, perlakukan apa adanya bila kaif, tanpa kita membagaimanakan atau tanpa kita bertanya-tanya bagaimananya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi Allah tetap berada di atas arsy. Ya, Allah berada di atas arsy beristiwa, tapi Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di bumi. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, tidak ada yang tersembunyi, tersamarkan dari Allah segala sesuatu yang ada di bumi. Ya, tidak pula yang ada di langit. Ya, li'anna Allah jalla wa ala yuhitu bi kulli syai, karena Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, wala yuhitu bihi subhanahu wa ta'ala syai, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa meliputi Allah. Ya, Allah meliputi segala sesuatu, mengetahuinya, ilmunya. Tapi segala sesuatu enggak ada yang bisa meliputi zat Allah Azza wa Jalla, ya. Wal kata beliau, wal khalqu kulluhu binisbati ilaihi sughir kala syai. Dan makhluk semua itu kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat kecil sekali. Gak ada apa-apanya. Ya. Gak ada apa-apanya. Fadali man azanallahu yakum. Ya. Makhluk semuanya dari langit, buminya, ya, tujuh langit, tujuh bumi, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran, keagungan Allah. Wa huwal azimul kabir, dan Allah itu maha agung, maha besar. Ya. Maha agung, maha besar. Al-Muta'al maha tinggi, Al-Jalil maha agung. Fala naqisuhu bi anfusina, kita enggak boleh mengkiaskan Allah dengan diri kita. Kenapa? Karena kita sangat kecil sekali. Makhluk semuanya sangat kecil sekali. Ya. Disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Mas samawati sab'u fil kursi illa ka halqah mulqatin bi ardi fallatin." Tidaklah langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi. Ya. Kursi yang dimaksud di sini yang seperti disebutkan dalam ayat kursi, "Wasi'a kursiyyus samawati wal ard." Ya, bahwasanya kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi, besar sekali. Al-Kursi makhluk Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Lah kalau langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi, illa kahilqah mulqatin bi ardi falajin, kecuali seperti sebuah cincin atau gelang yang dilemparkan di padang pasir. Ya, jadi kalau ada gelang dilemparkan di padang pasir, padang pasirnya begitu besarnya, gelangnya begitu kecilnya. Ya, tujuh lapis langit kalau mau dibandingkan dengan makhluk Allah yang bernama Al-Kursi, yang disebutkan dalam ayat kursi ya, wasi'a kursiyus samawati wal ard, kursinya Allah ya, itu meliputi langit dan bumi, sangat besar. Itu tujuh lapis langit, tujuh buah bumi, seperti gelang yang kecilnya seperti itu, sementara kursi itu seperti padang pasir yang begitu luas, tiada bertepi. Kemudian kata Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, wa fadlul arsy 'alal kursi, dan lebih besarnya arsy dibandingkan kursi, ya, arsy ini lebih besar lagi. Yang Allah beristiwa di atasnya. Arsy kalau dibandingkan dengan kursi itu seperti ya padang pasir tadi dibandingkan dengan gelang yang kecil yang dilemparkan tadi. Subhanallah, sehingga betapa kecilnya yang namanya langit dan bumi. Tujuh lapis langit, tujuh buah bumi. Tujuh lapis langit, afwan, itu begitu kecilnya dibandingkan dengan kursi. Kursi begitu kecilnya dibandingkan dengan ars. Dan kita manusia lebih kecil lagi. Ya. Hadis ini ya dibawakan dalam kitab At-Ta'liq 'ala At-Tahawiyah. Ya, dan di sebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadisnya sahih, menjelaskan kepada kita ya ikhwah, manusia enggak ada apa-apanya dibandingkan kebesaran dan keagungan Allah. Jangankan dengan keagungan dan kebesaran Allah, dibandingkan makhluk Allah yang bernama kursi enggak ada apa-apanya. Atau dibandingkan dengan langit, kalau kita lihat langit begitu besarnya, ya, kita kecil yang luar biasa, enggak ada apa-apanya. Ya. Sementara langit ada tujuh. Tujuh lapis langit dibandingkan kursi kecilnya seperti itu, seperti gelang. Ya, kecil sekali. Demikian juga kursi, kalau dibandingkan ars seperti gelang itu juga. Allah, Allahu Akbar. Allah maha besar lagi daripada itu semua. Kebesaran Allah enggak bisa digambarkan dengan ya bayangan kita. Sehingga kita yang ada tinggal kita mengagungkan Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Ya, kita memperbanyak takbir, mengagungkan Allah. Ya, dan kita enggak bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ya. Subhanallah. Enggak bisa memuji Allah dengan sebenar-benarnya pujian karena begitu sempurnanya sifat-sifat Allah, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Khadari mana azinallahu yakum? Iya. Sehingga kita semuanya ya tidak mungkin bisa menjangkau terkait dengan hakikat zatnya Allah, enggak bisa. Terbatas sekali pengetahuan kita, akal kita, otak kita yang sangat kecil, enggak bisa menjangkau. Yang ada kita ada pasrah saja. Rasul alaihi salatu wasallam berseru demikian, terima saja. Allah azza wa jalla berfirman demikian, terima saja. Ya, perlakukan apa adanya. Jangan kemudian kita menjadi orang yang apa? Lancang. Menafsirkan tentang sifat-sifat Allah yang tidak dijelaskan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Qadaliman rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena memang kita enggak bisa meliputi zat Allah. Tapi Allah meliputi kita semuanya. Ya, Allah keagungan kebesarannya ya itu meliputi diri kita semuanya. Dan kita enggak bisa atau enggak boleh mengkiaskan. Ya, mengkiaskan tentang Allah. Ya. Enggak bisa kita menyamakan Allah dengan diri-diri kita. Ya, ketika kita mendapati Allah beristiwa di atas arsy dalam tujuh ayat dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, misalkan. Ya, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Beristiwa artinya 'ala wartafa'a, tinggi, berada di atas arsy. Ya. Dalam keadaan apa? Ikhwatal iman, azanallahu yakum. kita perlakukan apa adanya. Jangan kemudian, wah kalau begitu Allah berada di atas arsy, berarti Allah kayak makhluk. Loh, berarti loh. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini hawa nafsu. Permainan filsafat yang bid'ah, enggak ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Imam Ali bin al-Madini, ya, Imam Ahmad dan yang lainnya, amiruha kama ja'at. Perlakukan apa adanya. Allah berada di atas arsy, ya sudah Allah berada di atas. Titik, selesai. Ya, jangan dikiaskan dengan kita. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dalam surat Az-Zumar ayat 67 kata Allah azza wa jalla, dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya, sementara bumi, semua 7 buah bumi itu ada dalam genggaman Allah nanti pada hari kiamat. Langit semuanya, 7 lapis langit itu akan dilipat dengan tangan kanannya Allah. Ya, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Subhanallah, ikhwat aliman azinallah yakum. Ya Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, zatnya, sifat-sifatnya, ketinggiannya luar biasa. Ya, ternyata Allah kemudian disekutukan dengan makhluk yang sangat kecil, yang gak ada apa-apanya dibandingkan kebesaran dan keagungan Allah. Allah yang maha besarnya seperti tadi gambarannya. Ya, kok kemudian Allah mau disamakan dengan makhluk? Mau dikiaskan dengan makhluk? Ya, Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta, menciptakan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita. Dalam keadaan apa? Kemudian Allah Azza wa Jalla disekutukan, ya, dijadikan tandingan bagi Allah. Ya, Allah telah menciptakan kita dengan segala, ya, apa yang kita butuhkan, ternyata kemudian kita menyembah selain Allah, mengagungkan selain Allah. Ya, berbuat syirik. Sehingga ini dalil, ya, kalau ada seorang yang betul-betul menyahayati keagungan dan kebesaran Allah, niscaya dia tidak akan menyekutukan Allah. Dia tidak akan berbuat syirik. Niscaya dia akan meyakini hanya Allah yang pantas disembah. Hanya Allah yang pantas diibadahi. Hanya Allah yang pantas untuk kita beribadah kepadanya. Selain daripada Allah, enggak berhak sedikit pun untuk disembah. Enggak berhak sedikit pun untuk diagungkan. Ya, subhanallah, kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla kebesarannya luar biasa. Ya. Dan disebutkan di sini wal ardu jami'an qabdatuhu, bumi nanti di hari kiamat akan dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Genggaman, ya, Allah Azza wa Jalla. Demikian juga langit was samawati matiyatun bi yaminihi. Langit akan ada dalam dilipat oleh tangan kanan Allah, oleh tangan kanannya Allah Azza wa Jalla. Ya. Sifat tangan kita tetapkan apa adanya, tidak kita serupakan dengan makhluk, tidak kita samakan dengan makhluk, ya, tidak kita menolaknya karena ini maknanya jelas dalam Al-Qur'an. Ya, kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, dan langit akan ada dalam lipatan, dilipat oleh tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Kecilnya. Ya. Maha suci Allah. Ya, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya, sehingga al-makhluqat binisbati ilaihi kalla syai. Makhluk semuanya kalau dibandingkan dengan keagungan Allah sangat kecil, enggak ada apa-apanya. Wa in kanat fi anwarin nasi azimah, walaupun makhluk di mata manusia itu besar, kayak langit, bumi di mata kita besar. Ya. Langit dan bumi di mata kita sangat besar. Bumi yang kita pijak ini belum kita jelajahi semuanya. Ya, belum kita datangi semuanya. Kita sangat kecil dibandingkan bumi ini. Walaupun bumi ini kelihatan besar, lakin bin nisbati ilaihi kala syai. Tapi kalau dibandingkan dengan keagungan dan kebesaran Allah, enggak ada apa-apanya. Sangat kecil. Ya, amama izmatihi azza wa jal, di hadapan keagungan dan kebesaran Allah itu enggak ada apa-apanya. Subhanallah. Lakin haula'i maqdarullah haqqa qadri. Tapi mereka ahlul bidah itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Haina jahadu qudratahu wa izmatah. Ketika mereka menentang, ya, maha kuasanya Allah dan juga keagungan Allah. Subhanallah, ikhwah. Ketika mereka tidak mau meyakini sifat ulu tingginya Allah Azza wa Jalla. Atau sifat istawanya Allah. ya, azza wa jalla. Mereka takwil dengan ini dengan itu. Bahkan mereka mengatakan Allah itu tidak di alam, tidak di luar alam, atau dengan sifat ketiadaan. Allah sifatnya itu ma'dum, enggak ada. Maka ini ya apa sesuatu yang sangat tidak pantas yang keluar dari lisan mereka. Maka kita katakan subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Adapun kita tetapkan keagungan dan kebesaran Allah. Allah maha tinggi sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Taib Allah alam bisawab nakithun insyaAllah. Bismillah kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.